Bismillah. Afwan Ustaz, bagaimana menjawab pertanyaan anak usia 5 tahun yang bertanya Allah itu laki-laki atau perempuan? Jazakumullah khairan. Nah, saya baca soal ini, Ikhwan, karena memang terjadi. Yas'al, bertanya yang seperti ini. Taib, dan mungkin saja anak bertanya dengan pertanyaan yang macam-macam. Taib. Maka di sini, ya, dituntut bagi orang tua untuk berilmu. Belajar. Taib. Karena dia memiliki tanggung jawab, memiliki tugas untuk mentarbiyah anaknya. Dan anak bisa bertanya apa saja. Namanya anak. Ya. Dan anak tidak berdosa dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Ya. Ini penting. Ketika anak itu bertanya dengan pertanyaan seperti itu, bisa jadi temannya. Ya, ngajari atau bagaimana dengan pertanyaan seperti ini. Yang pertama, Ikhwan, ya, janganlah anak itu, ya, kemudian dihukum. Ya. Karena Anda tidak bisa menjawab, marah. Dipukul dia. Ya. Kamu, aneh-aneh tanyanya. Dipukuli, sirami, ya, ya. Macam-macam. Jangan, Ikhwan. Baik, lalu bagaimana menjawab pertanyaan ini, Ikhwan? Kita jawab. Baca ayat dalam suratul Ikhlas, cukup. Ya. Atau ayat yang lain. Ya. Al-Ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walam yakul lahu kuhwan ahad. Laisa kamislihi syai' wa huwa sami'ul basir. Allah tidak serupa, tidak sama dengan makhluk. Wa huwa sami'ul basir. Dan dia adalah zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat. Begitu bi, iya. Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa sami'ul basir. Dan dia adalah zat yang maha mendengar, dan maha melihat. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bagaimana wajahnya Allah? Mungkin anak bertanya seperti itu. Wajar bertanya anak-anak. Kita jawab, laisa kamitslihi syai', wa huwa sami'ul basir. Nah, dan seterusnya. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran, apa yang disebutkan dalam dalil, itulah yang kita ajari anak-anak kita. Ketika anak kita bertanya, di mana Allah? Nah, bertanya seperti itu. Boleh tidak pertanyaan seperti ini? Boleh, karena Nabi pun bertanya kepada sahabatnya, Ain Allah, di mana Allah? Dan Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Allah fissama, di atas semua makhluknya. Allah di atas semua makhluknya. Semua di bawah Allah subhanahu wa ta'ala. A'amintum man fissama. Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang berada di atas langit? Ini antara ayat yang menunjukkan Allah di atas. Wa huwal aliyul azim. Dia Allah adalah zat yang maha tinggi. Tinggi di atas. Semuanya di bawah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Allah juga berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Allah tidak butuh kepada arsy. Dan arsy adalah makhluk yang paling besar. Dan Allah di atas arsy, Allah tidak butuh kepada arsy. Kalau anak ditanya, atau kita ditanya oleh anak, Aina Allah, di mana Allah? Allah di atas. Ilmunya Allah di mana-mana. Ilmunya Allah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala tidak luput dari ilmunya segala sesuatu. Kita di bawah. Di bawah Allah semuanya. Di bawah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Tidak tersembunyi di hadapan Allah apapun. Zat Allah di atas. Tetapi ilmunya Allah di mana-mana. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya mencakup dan meliputi segala sesuatu. Nah. Demikian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Fal wajibu alaina. Kewajiban kita adalah ya. Mendidik ayat-ayat, mendidik anak-anak kita dengan al-ayat, al-hadis, dengan ayat dan Al-Quranul Karim. Apa Ustaz mau bertanya, apa hukumnya orang yang menasihati kejelekan yang ada pada orang lain, tetapi kejelekan itu ada pada dirinya? Nah, baik. Dan apa hukumnya orang yang bermusuhan lebih dari 3 hari? 2 pertanyaan. Yang pertama, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, orang yang menasihati orang lain dari kejelekan. Baik. Berarti dia telah berbuat baik. Karena dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kan manfaat, ya atau tidak? Ada orang misalnya ya berbuat jelek. Berkata dusta. Atau menghibai orang. Hati-hati mas, jangan riba. Dosa ini dosa besar. Baik, jangan, jangan. Kemudian orangnya astagfirullah, astagfirullah. Berhenti dari riba. Nah, manfaat. Dan dia dapat pahala insyaallah ta'ala dari apa? Nahi mungkar dia. Baik. Adapun ketika dia ini apa namanya? Ternyata juga dia sendiri tukang riba. Ya urusan dia. Jangan mengumpulkan dua kejelekan. Sudah dia berbuat kejelekan, melihat kejelekan malah dia dukung. Mengumpulkan dua kejelekan. Betul Allah berfirman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak apa? Lakukan. Kabura maqtan indallah. Sungguh sangat besar kemurkaan Allah. Kamu mengatakan apa yang kamu tidak apa? Lakukan. Betul. Demikian Allah murka kepada orang yang mengajari kebaikan namun dia tidak melakukan kebaikan. Dia melarang kejelekan namun dia melakukan kejelekan itu. Allah murka kepadanya. Tetapi bukan berarti kemudian itu dijadikan apa? Ya, sebagai alasan untuk kemudian kita tidak menegakkan an-nahyu 'anil munkar wal amru bil ma'ruf. Nah, wabillahi taufiq. Seorang punya anak. Anaknya tidak pernah sholat ke masjid. Baik, dia juga tidak pernah sholat ke mana? Ke masjid. Gimana ya? Saya mau perintah anak saya ke masjid, tapi saya sendiri kayak gini. Sudahlah, tidak usahlah. Biarkan saja anak saya, kayak saya. Tidak pernah ke masjid. Ini namanya bisikan syaitan. Ajari anak ke masjid. Nah, ayo ke masjid. Loh bapak, tidak ke masjid. Pokoknya ke masjid, masjid ayo. Dongak ke bapak. Baik. Ya ini maksudnya, Ikhwan, antum semoga paham. Jadi bukan berarti kemudian ketika seorang apa namanya masih melakukan sebuah kejelekan, kemudian dia tidak mengajari kebaikan itu untuk anaknya. Tidak, Ikhwan. Dan semoga dengan itu dia sadar, merasa dirinya kurang, kok saya seperti ini. Jarkoni, ngajari wong orang lakoni. Kan demikian. Kadang kita malu, Ikhwan. Merenung. Saya merintahkan orang berbuat baik, saya tidak berbuat baik. Ya. Barangkali dengan itu kemudian dia merenung, kemudian dia berbuat baik, dan dia meninggalkan apa? Kejelekan. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa hukumnya orang yang bermusuhan lebih dari 3 hari? Taib, menghajar saudaranya lebih dari 3 hari tidak boleh, hukumnya haram. Mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kalau itu urusan duniawi. Kalau itu urusan apa? Duniawi. Adapun jika urusannya adalah urusan agama, ya. Ini orang menghina sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, mengejek Al-Qur'an, dinasihati tidak mau, malah apa? Ya, melawan, tambah ngolok-ngolok Al-Qur'an, tambah mengejek hadis. Ini urusannya bukan urusan dunia sudah, urusan apa? Agama. Ya. Maka salah seorang sahabat pernah berkata kepada anaknya, la ukallimuka abadan, saya tidak akan mengajak bicara kamu selama-lamanya. Namanya selama-lamanya lebih dari berapa hari? 3 hari. Ketika sahabat ini sedang menyampaikan hadis, kemudian anaknya tiba-tiba seperti menyangkal. Marah ini. Sebagai bentuk pendidikan kepada anaknya. La ukallimuka abadan. Baik. Seperti juga kisahnya Ka'ab bin Malik. Lebih dari sebulan Nabi alaihi salatu wasalam tidak bicara. Mendiamkan orang itu. Maksudnya adalah ya, agar kembali kepada jalan yang lurus. Adapun dalam urusan dunia, ya, taib, hanya karena ketersinggungan, ya, atau karena ya apa namanya serempetan nontel sepeda kan, serempetan. Kamu gara-garanya, bukan kamu, pokoknya kamu sudah habis itu sampai 1 tahun tidak pernah apa, ya, salam, hanya gara-gara apa namanya serempetan apa, ya, taib, stang. Ini kan urusan dunia. Yang sebetulnya tidak diperbolehkan. Khawatir kira. Baik. Afan Ustaz, mohon keterangannya. Bagaimana tentang riwayat bahwa Nabi berwudu dengan satu mud? Bagaimana kaifiahnya? Apakah hanya yang wajib-wajib saja? Baik, riwayatnya sahih. Nabi berwudu dengan satu apa? Mud. Satu mud itu ya. Ini satu mud. Ini satu apa? Satu mud. Ya. Betul ya? Ya. Kalau empat kali ini namanya satu apa? Sok. Beliau berwudu dengan satu mud. Bukan mudnya tangan kita yang kecil ya. Ya. Mudnya orang yang apa namanya orang Arab ya. Mudnya Nabi alaihi salatu wasalam. Bukan mud anak kecil ya. Tapi mud orang dewasa yang sedang. Mud nabawi. Taib. Riwayatnya sahih dan Nabi berwudu dengan satu mud. Apakah bisa? Bisa. Oh, Nabi bisa. Ya. Berarti bisa. Ya. Nabi pernah berwudu sekali-sekali. Berkumur hanya sekali. Kemudian mencuci apa namanya muka hanya sekali. Tangan juga apa? Sekali. Kaki juga sekali. Kana Nabi alaihi salatu wasallam yatawaddo marratan marratan. Nabi pernah berwudu sekali-sekali. Pernah juga Nabi berwudu marratain marratain, dua kali dua kali. Pernah Nabi berwudu thalatha marrat, tiga kali dan ini yang paling banyak. Tidak boleh lebih dari yang dari berapa? Yang keempat. Nah, bisa seorang berwudu dengan itu dicoba. Nah, coba pakai gayung dulu ya. Mengambil satu ciduk ya, satu ini kemudian diambil untuk berkumur. Ya, kan tak sepenuh, tak sepenuh ini juga berkumur, kemudian sekaligus dia apa? Dihirup. Mengambil sedikit lagi kemudian untuk mengusap apa? Ya, wajah. Mengambil sedikit kemudian untuk mengusap apa? Ya, tangan kanan, tangan kiri. Kemudian dibasahi tangan untuk mengusap apa? Ya, kepala dan telinga. Kemudian digunakan untuk mencuci kaki. Nah, bisa terwujud. Ya. Nah, wabillahi taufik. Dan ketahuilah bahwasanya. Ya, beliau berwudu dengan satu mud ya, juga dalam keadaan apa? Menyempurnakan wudunya. Nah, yang sangat disedihkan airnya banyak ya kan? Kemudian berwudu apa namanya tidak sempurna. Ada orang berwudu air banyak tidak sempurna. Nah, Rasul berwudu dengan air sedikit namun sempurna. Nah, wallahu a'lam bissawab. Satu lagi pertanyaan nih, Hwan. Ini banyak sekali pertanyaan, semoga bisa dijawab oleh asatidah yang lain atau pada waktu yang lain. Baik. Bagaimana menasihati orang yang keras kepala? Semua orang kepalanya keras ya kan? Apa keras kepala itu, Pak? Hah? Apa keras kepala itu? Apa artinya dulu secara bahasa? Keras kepala. Hah? Bangkel ya. Dikandani orang manut, sekali tidak mau, dua kali wegah kan gitu, keras kepala sudah. Bagaimana cara menasihati? Nasihati terus dengan baik. Barangkali hari ini belum mau, besok mau mendengarkan. Nabi tidak pernah putus asa, ini yang penting ikhwan. Jangan kita kemudian mengatakan saya sudah menasihati. Subhanallah. Berapa kali kamu menasihati? Sudah dua kali saya nasihati, tidak mau. Baru dua kali. Berapa kali kamu nasihati? Baru sekian kali. Nabi alaihi salatu wasallam menasihati sampai orang itu mati. Tidak putus asa. Abu Talib. Ya kan? Bagaimana Nabi selalu menasihati, menasihati, menasihati. Ya. Sampai sebenarnya pamannya itu mengakui kebenaran. Mengakui Islam. Mengakui kebenaran Nabi alaihi salatu wasallam. Tetapi diantara sebab terhalangnya hidayah adalah berteman dengan teman-teman yang apa? Yang buruk. Di saat kematiannya, menjelang kematiannya, Nabi di samping pamannya Abu Talib. Ya Ammi, tidak putus asa beliau nasihati. Ya, tidak kemudian Nabi mengatakan sudah berlalu, nasihat berkali-kali, sudah cukup. Tidak. Sampai di saat menjelang kematiannya, didekati pamannya Abu Talib. Ya Ammi, wahai pamanku, kun la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Kalimat yang kalau kamu ucapkan, saya akan bela kamu di hadapan Allah. Tetapi di sampingnya Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kamu benci bapakmu? Kamu benci agama nenek moyangmu? Mulai condong lagi kepada Abu Jahal. Diingatkan lagi oleh Nabi, ya ammi, kul la ilaha illallah. kalimatan uhajulaka biha indallah. Abu Jahal lagi-lagi mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kamu benci ayahmu, kamu benci agama ayahmu, yakni agama apa? Musyrik. Sampai akhirnya dia mengatakan dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Mati di atas kekufuran. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam menasihati putranya setiap hari sampai saat menjelang apa namanya? Kematian, yakni memisahkan keduanya. Ketika Nabi Nuh sudah di atas perahu, anaknya masih berenang di mana? Di air bah ketika itu. Baik. Jadi intinya bagaimana menasihati orang yang keras kepala? Yang pertama sabar. Jangan putus asa. Jangan berhenti. Apalagi dia adalah anak kita. Apalagi dia adalah kerabat kita. Apalagi dia adalah orang yang di bawah tanggungan kita. Istri kita, ya, anak-anak kita, orang tua kita. Jangan putus asa. Ya. Jangan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya dia tidak pernah mau mendengar kemudian putus asa. Tidak. Nasihati terus dengan cara yang baik, mencari waktu yang tepat, dengan cara yang lembut. Nabi Musa pun diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Ya, dengan ucapan yang lembut. Adakah orang lebih keras kepala dari Fir'aun? Sangat jelek Fir'aun itu. Tetapi Nabi SAW atau Nabi Musa diperintahkan untuk mengajari, menyampaikan dakwah dengan cara yang lembut. Dengan kalimat yang baik. Kemudian sabar. Sampai akhir kematian Fir'aun. Ya. Kemudian juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah berikan hidayah. Karena hidayah di tangan Allah Jalla Wa Ala. Ya, hidayah di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kita hanya sekedar menempuh sebab. Wal hidayah minallah, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini barangkali ikhwatul kiram sedikit yang bisa kita jawab dari beberapa pertanyaan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.